Mitra Bisnis, keputusan Kementerian Pendidikan menghapus pelajaran bahasa Inggris dari kurikulum SD menuai pro kontra. Pemerintah beralasan, belum saatnya anak SD mempelajari bahasa Inggris yang dianggap hanya akan membebani siswa saja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat sosial dan akademisi Alberto Hanani. Bang Alberto, apa komentar Anda soal ini? Kalau belajar nggak ada beban kalau belajarnya benar. Kalau belajarnya salah kan juga beban. Cara belajar penting. Bahasa Inggris penting untuk daya saing bangsa kalau saya. Saya nggak setuju dengan Kementerian Pendidikan kalau ditanya opini. Begini, apa sih nasionalis? Kalau kita kalah bersaing, nasionalis. Pendidikan budi pekertinya dong diperbaikin, supaya ada kebanggaan pada bangsanya. Contoh yang baik deh pemimpinnya. Itu yang penting, baru nasionalis. Pemimpinnya korupsi nggak apa-apa. Di Korea ditembak tuh, pamannya presiden. Gitu dong, itu nasionalis, bukan soal bahasa. Bahasa bisa bahasa segala macam, apa jeleknya? Apa orang Belanda kurang nasionalis? Semua bisa 5 bahasa tuh. Saya kira nasionalisme bukan diukur oleh bahasa ya, oleh kelakuan. Bahasa sih kan bagus aja. Ya itu pandangan saya sih. Kalau saya sih sangat tidak setuju kalau ditanya. Tapi ya terserah kan dia yang menteri, saya bukan. Konsepnya kita perlu bahasa Inggris. Kalau enggak, nanti pihak swasta yang akan mengambil tugas itu dan jadi mahal biayanya orang yang mau belajar bahasa Inggris. Bagaimana bangsa ini bisa bersaing gitu kan? Usah ngomong jauh lah soal macam-macam. Olahraga aja pertandingan internasional. Masak aja master chef internasional. Apa yang nggak internasional gitu kan? Tamu dari luar negeri, dari pariwisata, internasional tamu kita kurang banyak. Bahasa supir taksi aja bisa belajar. Tadi saya dengar ada supir taksi ekspres bisa belajar bahasa Inggris umur 60. Masa suruh tunggu sampai 60 baru belajar? Itu kan nggak fair gitu ya. Bukan saya nggak nasionalis, saya kira saya cukup nasionalis. Dan saya tidak mengatakan justru yang nggak nyuruh belajar bahasa Inggris itu yang nggak nasionalis. Kalau bangsanya kalah bersaing gimana? Yang nggak nasionalis yang mana itu? Yang bikin bangsa nggak kalah bersaing atau yang bikin bangsa bicara bahasa, segala bahasa? Sederhana aja lah pikirannya. Kita nggak usah mendewakan bahasa Inggris juga. Nggak perlu. Tapi kalau memang itu diperlukan sebagai alat untuk bergaul, ya kita belajar kan. Kenapa jadi haram belajar bahasa Inggris ya? Sekarang gini, buku panduan dalam bahasa apa? Ya kalau kita bisa sanggup membuat semua buku-buku pengetahuan, standar operating procedure yang baik dalam bahasa Inggris, silahkan. Saya kira ongkosnya jadi lebih mahal. Kalau gitu bahasa Amerika juga kan, bukan orang Inggris semua. Belajar bahasa Inggris, nggak apa-apa orang Amerika. Bahasa dunia kok, pintu pengetahuan di situ. Saya nggak bilang kita melupakan bahasa Indonesia loh. Kita tetap perlu belajar bahasa Indonesia dengan baik. Tapi jangan terus jadi beban gitu, saya kira. Juga satu kurikulum yang dibuang namanya IT skill apa-apa itu juga. Orang di zaman anak kecil lebih dulu bisa pakai alat-alat IT daripada berenang kok. Malah IT sekarang dibuang. Apa emang udah nggak perlu? Ya nggak tahu juga. Saya nggak ngerti kok. Menteri Kependidikan. Demikian pengamat sosial dan akademisi Alberto Hanani. Saya Wendy Lim.